mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan untuk kami manakah yang batil, agar saya tahu itu batil, sehingga saya bisa meninggalkannya. Doa tulus, ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Minta betul-betul, ya Allah, tunjukkan mana yang benar, agar aku bisa mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan mana yang batil, agar aku bisa meninggalkannya. Bertanyalah kepada orang yang betul-betul ilmu dan amalannya sesuai. Bertanyalah kepada orang yang bukan hanya berteori saja, prakteknya pun benar. Jangan bertanya kepada orang yang hanya bisa berbicara tetapi prakteknya jauh. Nah, ilmu yang dia sampaikan, amalannya seperti apa. Alhamdulillah, kita dibimbing dengan Al-Quran, dibimbing dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai detik ini kita masih dibimbing oleh para ulama yang kibar. Pada para ulama yang kibar, ada Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ada Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, ada Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan para ulama yang lain yang kibar. Kita berjalan dengan bimbingan-bimbingan mereka, karena mereka lebih mengerti, lebih faham tentang lika-liku dakwah ini. Karena beliau-beliau lebih mencintai dakwah ini dibandingkan kita sendiri. Mungkin kita mengaku cinta dakwah, mungkin kita mengaku sebagai pengikut dakwah ini, tetapi ternyata banyak praktek keseharian kita yang masih jauh dari bentuk cinta kepada dakwah. Tetapi beliau-beliau yang saya sebutkan tadi dan ulama yang lainnya, beliau lebih mencintai dakwah ini. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, itu tadi kita berjalan dibimbing dengan beliau-beliau, fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri, fatwa Syekh Muhammad bin Hadi. Pegang, jalankan, insyaallah itulah yang terbaik. Insyaallah itulah yang terbaik. Dan tetap terus belajar, ngaji. Belajar, ngaji terus. Sehingga kita memiliki kemampuan ilmiah untuk menimbang, menilai, memutuskan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, barangkali itu nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan terakhir ini sebagai penutup. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan berkahnya untuk kita bersama. Kita jawab sesuai dengan waktu masuknya ya. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah seseorang yang mengajak kita ke dalam pemikirannya atau sepaham dengannya yang saya tidak sepaham dengannya di dalam beberapa hal, maka dia mengatakan nafsi-nafsi, maka ana tidak menyenangi ajakan nafsi-nafsi, apakah ketidaksenangan atau kebencian saya tersebut bagian dari membenci karena Allah dan cinta karena Allah? Pertanyaan kedua, apakah nafsi-nafsi yang seperti ini termasuk bagian dari memutus silaturahmi atau merenggangkan silaturahmi itu sendiri? Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, yang jelas sejak pertama kali kita mengenal manhaj salaf ini, selalu yang ditekankan adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Itu yang selalu ditekankan oleh ulama kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-ilmu. Ilmu dulu, ilmu. Sebelum engkau berucap, ada ilmunya enggak? Sebelum engkau berbuat, tanyakan, berdasarkan ilmu ataukah tidak perbuatan itu? Allah menyatakan dalam firman-Nya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ul. Jangan sampai engkau berbicara, jangan sampai engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Sungguh pendengaran, penglihatan, apa yang tersimpan di dalam hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita yakini, apapun yang kita perbuat, siapkan jawabannya, siapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Kita ngomong A, kita ngomong B, kita ngomong C, kita bertindak X, kita bertindak Y, kita bertindak Z, siapkan yang penting jawabannya. Punya enggak jawabannya di hadapan Allah? Itu yang namanya sikap ilmiah, sikap seorang salafi. Nah, tidak ikut-ikutan terus. Oh, saya enggak punya ilmunya, cari ilmunya. Maka pemikiran seperti yang ditanyakan tadi, wallahu alam, ini sesuai yang saya pahami dari soal. Pemikiran kita diajak orang lain untuk berpikir A, kemudian saya tidak setuju. Atau kemudian saya terima pemikiran tersebut. Saya terima atau tidak saya terima, yang jelas ada apa namanya, ada alasan syar'inya. Saya tidak terima karena begini dalilnya. Saya terima karena memang seperti itu aturannya sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka yang terpenting bagi kita adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri sehingga kita bisa menentukan manakah pemikiran yang terbaik, manakah pemikiran atau pemahaman yang benar. Nah, kalimat nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nah, ini ada disebutkan dalam satu hadis. Dalam konteks ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kondisi hari kiamat, manusia dalam keadaan dahsyat-dahsyatnya, ngeri-ngerinya. Mereka datang menemui Nabi Adam alaihi salam meminta bantuan agar memohon kepada Allah apa yang mereka rasakan diringankan. Tetapi Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku sendiri memikirkan diriku sendiri. Saya saja mikir diri sendiri. Datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Barulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan, memohon kepada Allah agar diringankan beratnya apa yang dirasakan oleh umat manusia. Maka Allah pun mengabulkannya. Nah, sehingga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kembali kepada niat dan tujuan. Saat mengucapkan nafsi-nafsi itu adalah bahasa untuk mencari alasan agar menolak kebenaran. Bisa saja kalimat ini, nafsi-nafsilah, kau-kau, aku-aku. Kenapa? Karena tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan. Nah, artinya kalau kebenaran itu disampaikan kepada saya, jelas-jelas itu benar, kemudian saya katakan, alah, nafsi-nafsilah. Nah, itu artinya menolak kebenaran, walaupun dengan menggunakan bahasa nafsi, nafsi-nafsi. Nah, tapi kalau misalkan ada satu hal yang ternyata oleh para ulama sendiri diberikan kebebasan untuk memilih, kan itu bangkit dari ruku tangannya begini atau bangkit dari ruku tangannya begini, dalilnya sama, hadisnya sama, tetapi pemahaman para ulama berbeda, tidak bertentangan. Nah, tidak bertentangan dalam arti ada kemungkinan pemahaman yang pertama benar, ada kemungkinan pemahaman yang kedua benar. Ini disebut dengan khilaf afham, berbeda memahami. Dalilnya sama-sama sahih. Nah, dalam seperti ini kita katakan nafsi-nafsilah. Silahkan Anda pilih pendapat itu, saya pilih pendapat ini. Nah, karena perbedaannya di dalam memahami, dalilnya sama. Nah, khilaf tanawu' pun demikian. Khilaf yang masing-masing memiliki dalil yang sahih dengan pemahaman yang benar, tetapi pada prakteknya berbeda. Nah, pada prakteknya berbeda. Misalkan ketika membaca iftitah, saya membaca apa namanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, sementara saudara saya membaca inni wajjahtu wajhiya ila akhirid du'a. Boleh, sama-sama sahih. Tetapi kalau sampai khilaf yang khilaf tadad, bertentangan, yang satu punya dalil sahih, satunya tidak punya dalil sama sekali. Oh, enggak bisa bilang nafsi-nafsi seperti ini. Begitu. Yang satu jelas punya dalil sahih, yang ini mengatakan tidak. Contoh yang paling ekstrim misalkan. Contoh yang paling ekstrim, yang ekstrim itu maksudnya mudah kita pahami. Kunut subuh misalkan. Anda kunut, saya tidak, nafsi-nafsilah. Ya enggak bisa seperti itu. Nah, karena kunut subuh itu ternyata semua dalilnya dhaif, didhaifkan para ulama. Tidak ada satupun yang sahih. Nah, seperti maksudnya tidak ada satupun yang sahih kunut subuh seperti yang dilakukan dan dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin. Enggak bisa. Nafsi-nafsi lah. Perayaan Maulid Nabi misalkan, ala nafsi-nafsi. Enggak bisa karena khilafnya tadad, bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan kedua, apakah nafsi-nafsi yang seperti tadi termasuk bagian dari memutus silaturahmi atau merenggangkan silaturahmi itu sendiri? Ya tergantung seperti yang saya sebutkan tadi. Niatnya itu apa ketika mengucapkan nafsi-nafsi? Dalam konteks apa juga? Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya mohon nasihatnya untuk para suami yang akhir-akhir ini para ummahat sebagian mengeluhkan setelah ada fasilitas WhatsApp di HP terjadi perubahan sikap, misalnya tersibukkan membaca WA dari bangun tidur, pulang dari masjid, mau tidur lagi. Ketika berbincang dengan keluarga sambil sibuk baca WA, bermain dengan anaknya, intensitas membaca WA lebih tinggi daripada membaca Al-Quran. Ada kalanya di WA itu isinya juga bukan faedah ilmu, tapi hanya bergurau-gurau dengan teman-temannya di grup itu. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ini nasihat untuk para suami. Alhamdulillah para suami sudah mendengar. Dan sekaligus untuk para istri juga. Dan insyaallah para istri juga mendengar saat ini. Dan akhirnya nasihat ini untuk kita semua. Iya kan? Nasihat untuk kita semua. Tidak usah saling menyalahkan, sama-sama salah. Iya. Sama-sama salah. Kenapa harus saling menyalahkan? Tetapi setelah menyadari salah, ya diperbaiki. Masing-masing ada haknya. Teman punya hak, keluarga punya hak, tubuh kita punya hak, anak-anak kita juga punya hak, semuanya punya hak, pelanggan kita juga punya hak, ustadz juga punya hak, muridnya juga, tetangga punya hak, sahabat, semua punya hak, ditunaikan masing-masingnya. Artinya kalau yang dikeluhkan tadi, saatnya berkumpul dengan keluarga, ya sudah sama-sama keluarga. Nah, tidak disibukkan dengan yang lain. Tapi kalau saatnya sudah jam 9 sampai zuhur itu urusan cari uwit, jadi duit misalnya, sudah, di situ haknya. Nah, maka yang paling berat justru kita mengerti betul hak siapa saja yang harus kita penuhi. Dan caranya seperti apa, itu harus dengan ngaji, ngaji, ngaji, dan terus talabul ilmi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi nasihat ini bukan untuk para suami saja, bukan saya membela suami. Tapi juga untuk kaum, kaum siapa? Kaum istri juga, untuk kaum istri. Nah, ya pantas aja anaknya gak betah di rumah, orang tuanya tidak memberikan perhatian yang cukup, kan gitu. Orang tuanya gini aja, bi, ah, mi, ah. Ya wajar kalau kemudian anak itu keluar dari rumah ingin mencari perhatian dari orang lain yang dipandang oleh anak itu bisa memberikan perhatian. Contoh kasus, ada anak gak betah di rumah, gak betah di rumah, akhirnya dia gabung dengan anak-anak kampung, anak muda, betah dia bersama mereka. Kenapa? Diperhatikan terus. Kalau dia datang, gimana bro, gitu, kemari lah, ada makanan nih, sini sini sini, ada masalah gak, kubantu kau. Senang, diperhatikan. Akhirnya dia lebih milih siapa? Teman-teman kampungnya kan ya? Karena yang paling terpenting dia diperhatikan. Mau jahat, mau baik, mau buruk, mau bagus, urusan belakang, anak-anak berpikirnya yang penting dapat perhatian. Kemana aja lu sini, gue rindu banget sama lo nih. Kan nyaman dia itu dengan anak-anak seperti itu. Hanya dalam berbahasa. Minum dikit lah, tua nih. Coba rokok, coba rokok. Hidup itu harus bersama bro. Ini kasus nyata loh. Akhirnya dia apa? Lebih betah ya. Lebih betah, lebih nyaman dengan orang-orang itu. Kenapa? Dia merasa diperhatikan. Orang tuanya marah-marah. Sini kau. Udah mondok tahu agama. Begitu kau ya. Di mana ilmu yang kau pelajari selama ini? Quranmu gimana? Salah siapa, Pak? Salah siapa, Bu? Siapa yang menjadi sebab dia kesana? Siapa yang menjadi sebab? Orang tuanya. Misalkan ada anak yang mendapatkan perhatian cukup dari orang tuanya, mungkinkah dia mencari perhatian dari yang lain? Jujur kita jawab loh. Jujur, pertanyaan ini saya sampaikan dengan jujur. Tolong jawab juga dengan jujur. Misalkan ada seorang anak sudah cukup, saya bilang sudah cukup dengan perhatian yang diberikan orang tuanya, apakah dia masih ingin mencari perhatian yang lain? Enggak. Jujur jawabnya. Tidak kan ya. Tapi kenapa dia sampai seperti itu? Dia dapat keasikan dengan dunianya sendiri. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, yaitu tadi. Ya, ada saatnya memang WA kalau diperlukan ya. Tapi tidak itu yang digambarkan tadi. Bangun tidur, mau tidur, pergi sana, mau sini, mau supir, mau buka ini, apa segala macam, mau makan, makan, bahkan sambil makan kan itu. Apa enaknya makan itu sambil begitu-begitu. Masyaallah. Apalagi kalau ada teman jauh. Ada teman jauh datang. Teman jauh jarang-jarang bertemu. Teman jauh jarang-jarang bertemu, masih juga membagi waktu dan cintanya dengan WA. Apalagi ustaz jarang-jarang datang ke sini. Dimanfaatkan HP mati dulu WA, lebih bagus ngobrol lah sama ustaz. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Afan ustaz, ana mau tanya masalah tentang ada seorang pria dan wanita di waktu dulu, na'udzubillah, mereka berbuat zina dan hamil, dalam keadaan hamil. Oh, dan hamil. Dalam keadaan hamil, mereka menikah. Tetapi setelah anak lahir, mereka menikah lagi. Artinya diulangi mungkin ya. Karena akad yang pertama itu tidak sah, namanya nikah syubhat. Nah, setelah tahu mungkin agama, mengerti itu tidak sah, akadnya diulangi lagi. Dan sekarang mereka sudah bertaubat. Walhamdulillah, mereka sekarang mengenal sunnah. Pertanyaannya, bagaimana dosa-dosa yang telah mereka perbuat? Apakah Allah menerima taubat mereka? Apakah dengan mengamalkan sunnah dosa-dosa mereka terhapus? Mohon penjelasan Ustaz agar bisa ana fahamkan kepada mereka. Jazakallahu khairan. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Muslim, ada sejumlah orang datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kata orang-orang itu, ya Muhammad, innal ladzi tad'u ilaihi lahasan. Sesungguhnya dakwah yang engkau sampaikan itu bagus dan indah. Bagus diakui oleh mereka tadi yang datang, orang-orang jahiliyah. Yang dakwah yang engkau sampaikan itu bagus dan indah. Tetapi kata mereka, kami ini hidup di masa jahiliyah. Kami sudah membunuh banyak orang. Kami mencuri, kami berzina. Itu kalimat zina juga disebutkan. Kami berzina. Nah, apakah dengan memeluk Islam itu dosa-dosa kami akan terhapus? Kurang lebih kan pertanyaannya sama ya, terhapus. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam halaman terakhir surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yalqa wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa innahu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ayat berikutnya apa? Fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Nah, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat syirik, dosa besar. Mereka membunuh, mereka berzina. Nah, yang tidak bertaubat akan mendapatkan azab. Tetapi yang bertaubat, dia beriman, melakukan amalan-amalan yang saleh, Allah akan terima taubatnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayiat, dalam surat Hud. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus keburukan yang dulu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa atbi'is sayiatal hasanata tam Tuhan. Sertai, iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Karena dengan perbuatan baik, perbuatan buruk itu akan terhapus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul li 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakan dan sampaikan ya Muhammad kepada mereka yang berbuat dosa dan berlebihan. Bukan cuma berbuat dosa tapi sudah parah sekali. Sampaikan kepada mereka semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Tetapi dengan syaratnya bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Seperti apakah taubat yang nasuh? Taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar, taubat yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Disebutkan syarat-syaratnya oleh para ulama. diantaranya betul-betul menyesali atas dosa yang telah dia perbuat, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, kemudian berusaha untuk mengganti dengan yang terbaik, berbuat baik, semangat untuk itu seperti yang ditanyakan tadi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau misalkan sudah bertaubat lillahi subhanah, sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, maka berprasangkalah baik selalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya, akan menerima taubatnya. Kadang-kadang terbawa pemikiran, kan saya belum disucikan dengan hukum had. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang seperti itu, pernah sekali bertanya, jadi merasa taubatnya itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena belum ditegakkan hukum cambuk, karena waktu itu dia masih bujang. Kan saya belum dicambuk, Ustaz. Nah, hukum had belum ditegakkan, tegakkan untuk saya. Nah, pertama saya sampaikan kepada dia, tolong berikutnya jangan bertanya dalam konteks seperti ini. Jangan ceritakan pada orang bahwasanya kamu sudah berbuat. Tapi bertanyalah dengan pertanyaan yang umum, ya wahai Ustaz, apabila ada seorang pemuda berbuat ini, jangan bilang saya. Itu aib, cacat, celah, dosa. Cukup engkau dan Tuhan yang tahu, cukup engkau dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tidak usah cerita-cerita kesana kemari. Allah sudah menutupi, tutupi. Kalau ingin bertanya, buatlah sirah atau teks pertanyaan yang sifatnya umum, seperti yang ditanyakan tadi ya. Ini bagus pertanyaan, misalkan begini, begini, begini, dan seterusnya. Kemudian saya jelaskan, yang engkau inginkan wahai saudaraku, ditegakkan hukum had sekarang ini tidak mungkin, karena pemerintah kita tidak menegakkannya. Hukum had itu yang berhak menetap menjalankannya adalah pemerintah, bukan masing-masing orang. Jadi pada hari kiamat nanti, saat engkau berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, engkau punya alasan kenapa kau kemudian tidak dihukum cambuk, karena tidak ada kesempatan untuk menegakkannya. Lalu ya, betul-betul bertaubat, berusaha untuk memperbaiki, semangat untuk beribadah, semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan yang seperti itu membuat Allah Azza wa Jal kemudian betul-betul mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, kalau kita mengetahui tentang fitnah atau perselisihan, bolehkah kita menceritakan kepada ikhwan atau kita diam? Contoh, si A menurut informasi sudah bertaubat dari ucapan atau dan sebagainya, akan tetapi kita saksikan atau kita perhatikan belum nampak ekspresi taubatnya atau belum merealisasikannya, bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan jawabannya. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tadi dalam nasihat sedikit sudah saya singgung. Nah, dalam nasihat tadi sedikit sudah saya singgung. Maka ketika kita sudah menemukan satu sikap yang benar demikian, kenapa saya pilih begini? Karena dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan bimbingan para ulama. Bimbingan para ulama tadi saya sudah sebutkan, yang ulama-ulama kita, Al-Syekh Rabi, Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri, Al-Syekh Muhammad bin Hadi, Al-Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, dan tentunya para ulama yang lain tentunya. Tetapi kondisi kita di Indonesia, yang paling mengerti tentang dakwah di Indonesia adalah yang saya sebutkan tadi. Yang paling mengerti tentang dakwah di Indonesia adalah Asy-Syaikh Rabi. Jangan dikira, jangan menyangka Asy-Syaikh Rabi baru mengetahui kondisi dakwah akhir-akhir ini. Keliru. Sejak awal tahun 90, Asy-Syaikh Rabi sudah mengerti kondisi dakwah di Indonesia. Sudah mengerti betul A, B, C, D pelaku-pelakunya, pelaku-pelaku dakwah dan pegiat dakwah. Kenapa? Karena asatidah kita semuanya adalah murid-murid beliau. Apalagi Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, betul-betul mengerti watak dan karakter da'i-da'i di Indonesia. Nah, bahkan ada sesuatu yang terjadi di Indonesia, Syekh Muhammad bin Hadi sudah tahu, kita belum tahu. Dan itu beberapa kali terjadi. Artinya beliau-beliau ini paling mengerti betul tentang kondisi dakwah di Indonesia. Mengikuti dinamika dakwah itu sudah lama, sejak awal tahun 90 dulu. Jangan dikira kemudian masyayikh kita itu enggak tahu, tidak mengikuti perkembangan. Nah, maka kita kembalikanlah masalah-masalah di Indonesia itu kepada beliau-beliau yang betul-betul mengerti tentang kondisi dakwah di Indonesia secara detail, secara rinci. Jadi ketika beliau berfatwa A, berfatwa B, berfatwa C, itu bukan karena pembisik-pembisik, bukan karena berita bohong, berita dusta, karena memang sudah tahu sejak dulu, sudah tahu sejak dahulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ana minta nasihat Ustaz untuk masalah rumah tangga ana. Istri ana kebiasaannya dari awam sampai kenal sunnah, kalau marah suka menghempas alat dapur dan sebagainya, dan selalu minta cerai. Ana tidak sampai hati untuk menuruti permintaannya. Apakah ana termasuk menzalimi istri? Jangan dituruti. Kalau memang tidak ada alasan syar'inya, jangan dituruti. Nah, dan antum insya Allah sebagai suami, nah, paling mengerti watak dan karakter istri. Nah, artinya itu dilakukan istri ketika marah saja kan. Apa keadaan normal juga banting-banting kan gak mungkin. Berarti bukan kebiasaan. Kan gitu, ilmunya dipakai. Bukan kebiasaannya. Maka dari itu kita pelajari yang membuat dia marah itu apa. Jangan dilakukan. Kan begitu. Kondisikan bahwasanya istri itu tidak marah. Sekali marah ya, tidak sesering dulu lagi menghempas-hempaskan itu. Kan gitu. Sikap membatu jangan ditanggapi dengan sikap membatu juga. Tetapi sikap membatu itu membatu ya. Keras gitu, marah-marah demikian. Itu harusnya diladeni dengan sikap mengair. Batu ketemu batu, pah. Minimalnya cowel dikit. Tapi kalau batu sebesar apapun coba buang di sungai. Ada batu itu kemudian apa namanya? Ah, cowel. Tahu cowel enggak? Apa bahasa Minangnya ya? Sompel. Jadi batu sebesar dan sekuat seberat apapun kalau dilemparkan ke air, pure, ya kan? Airnya madorot ya, paling menciptakan gelombang. Setelah batu itu jatuh, airnya kembali tenang. Ah, itu dia. Ilmu mengendapkan rasa itu. Susah. Kita sebagai suami pun seperti itu. Ketika istri sedang marah, ya kita berusaha untuk mengair. Kan gitu. Kita berusaha untuk mengair. Nah, bayangkan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh salah seorang suami. Istri sedang marah-marah, peluk dia, cium dia. Itu salah satu sikap mengair namanya. Bukan malah kau banting, aku pun bisa banting. Kan gitu. Ada kasus seperti itu, ada seorang ikhwan asik main apa laptop ya, WA dan segala macam. Istrinya cemburu kan. Laptopnya dibanting, bah, pecah. Kawan kita pun enggak mau kalah. Meja sama kursi dibanting juga. Pak. Rugi dua kali. Rugi dua kali. Istri itu kalau sedang marah, ya. Istri kalau sedang marah itu pegang tangannya, tapi jangan karena marah juga. Ya. Karena cinta, pegang tangannya dengan lembut, peluk dia, belai rambutnya, dudukkan dia. Dan tanya ada apa deh, salah apa abang? Gitu. Ya kalau nggak dibiasakan susah. Harusnya dibiasakan. Nanti kalau sudah seperti itu sekali, dua kali, tiga kali, saya yakin istri itu kalau mau marah-marah malu. Nanti dipeluk pula sama abang kan? Alhamdulillah sukses kok. Ada seorang suami seperti itu sukses. Beberapa kali sukses. Ini karena kita jadi ustaz akhirnya sering mendengarkan curhat. Sering ngasih obat, berusaha. Gimana? Berhasil. Berhasil ustaz. Bagus. Akhirnya kita jadikan pengalaman untuk yang lain. Ya, gini caranya. Alhamdulillah sukses begini. Sukses, sukses Ustaz. Bagus. Ya, sekeras-kerasnya hati istri kalah dengan kata-kata lembut. Karena organ tubuh istri yang paling lemah itu telinga. Yang paling lemah itu telinga. Dibisikin kata-kata. Makanya disebut yang paling sensitif, paling lemah itu telinga. Karena dikasih kata-kata apa, kata-kata indah, kata-kata bujur aja udah senang sekali. Oh. Jangan kemudian malah pergi. Banting-banting lah, abang pergi. Serah dong. Yang enggak menyelesaikan masalah seperti itu. Itu triknya ya. Kalau istri marah bukan kemudian dijauhi, dekatin, pandang penuh cinta dia. Kan gitu. Pijet betisnya, apa sinyalnya, apa deh. Dudukkan. Peluk dia. Jangan sampai tapi dengan penuh cinta. dicintai. Sampai jam berapa ini Abu Ahmad? Hah? Ini satu lagi, ini empat lagi. Apa? Oh, udah dijemput sama Pekanbaru ini. Bagaimana caranya menasihati orang tua yang sudah lama berkecimpung di dalam kesyirikan? Ana apa ini? Sering menasihatinya bahwasanya kesyirikan itu bisa membuat pelakunya kekal di dalam neraka dan terhapus semua amalan-amalan baiknya. Jika meninggal masih dalam keadaan melakukan kesyirikan, nasihat demi nasihat sudah sering Ana sampaikan dengan lembut dan hikmah, tapi beliau belum juga meninggalkannya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Antum pun demikian juga, jazakallah khairan. Antum sudah menunjukkan bakti yang terbaik kepada orang tua dengan memberikan nasihat yang terbaik tentang syirik, ajakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pertanyaan kan kita sudah bisa menyimpulkan bahwa nasihat demi nasihat itu sudah disampaikan dengan cara yang lembut, juga dengan cara yang hikmah. Tetapi masih belum berubah juga. Yang pertama, jangan putus asa. Tetap terus menasihati. Nah, orang tua kita seperti itu, berkecimpung dalam dunia kesyirikan, itu sejak kecilnya sampai tua seperti itu. Ini kan sudah kebiasaan. Mau ditinggalkan mungkin malu sama temannya, mungkin malu dengan tetangganya. Mungkinnya sudah dari dulu udah kayak gini kok. Nah, maka kita pun memerlukan waktu yang panjang. Beliau dalam kesyirikan itu sudah waktunya panjang, nasihat pun tidak bisa setahun dua tahun misalkan. Terus pokoknya. Sampai betul-betul misalkan ajal, katakan seperti itu, sampai meninggalnya tetap berikan nasihat agar tidak berbuat kesyirikan. Itu yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, yang paling terpenting justru adalah berdoa. Adalah berdoa, mendoakan orang tua. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim, bisalah kita ambil sebagai contoh dalam hal ini. Ibu Abu Hurairah itu adalah wanita yang paling memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini ibunda dari sahabat Abu Hurairah. Diberi nasihat tetap nolak, pokoknya seperti ini. Sampai suatu saat Abu Hurairah itu dalam riwayat Muslim ya, sampai suatu saat Abu Hurairah datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, menangis Abu Hurairah. Abu Hurairah menangis. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, baru saja aku dengar ibuku mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentangmu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dicela oleh ibunya. Ya Rasulullah, doakan untuk ibuku. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Didoakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Saat itu Abu Hurairah pulang. Ketuk pintu kan ya, memanggil ibunya. Kata ibunya, jangan masuk dulu wahai Abu Hurairah, tunggu sebentar. Abu Hurairah kemudian mendengar suara air, menunjukkan ibunya sedang mandi. Setelah selesai mandi, ibunya membuka pintu rumah. Abu Hurairah melihat ibunya. Ibunya mengatakan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Abu Hurairah balik kepada Rasulullah, menangis lagi. Pertama menangis sedih, yang kedua menangis doa. Oh, itu kan Rasulullah. Kan pesimis sudah. Pesimis dengan doa. Allah itu Maha mendengar doa, Maha mengabulkan doa. Justru Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan kepada kita doa. Bukan kemudian itu kan Rasulullah, kalau kita itu sudah pesimis. Makanya banyak doa kita kemudian tidak terkabul. Dari awal kita sudah pesimis, tidak punya keyakinan kok. Seperti itu faktanya. Tapi dari awal yakin, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengabulkan. Nabi Muhammad berdoa kemudian dikabulkan itu untuk memberikan contoh kepada kita. Doa itu sangat besar manfaatnya. Maka itu tadi, yang pertama jangan putus asa, terus diberikan baktinya. Nah, kalau misalkan datang ya tetap bawa makanan, tetap bawa minuman, bawa teh, bawa gula, itu haknya sebagai orang tua, hak dia sebagai ayah, sebagai ibu, meskipun dalam kesyirikan. Kecuali kalau misalkan orang tua minta uang, minta bantuan dana untuk acara dan kegiatan kesyirikan, ya kita tidak kita beri. Nah, tapi yang bisa kita berikan itu tadi kebutuhan pokoknya, beri sambil tetap terus mendakwahkan Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bimbingan Islam yang benar sesuai tuntunan Quran dan Sunnah dalam menyikapi umur kehamilan yang sudah 4 bulan? Karena ada sebagian orang yang mengatakan syukuran atau pengajian. Ya, kalau kita lihat-lihat di dalam sejarah kehidupan Nabi, demikian juga kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang seperti itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diajarkan. Tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diajarkan. Nah, istri-istri para sahabat mereka hamil itu tidak ada acara seperti tidak ada acara dan pengajian seperti itu. 4 bulan, 8 bulan, pas 9 bulan setelah melahirkan, kecuali akikah, itu saja. Kecuali akikah. Maka dengan demikian kita tidak melaksanakannya. Tentang gangguan jin terhadap manusia, apa yang harus dilakukan menurut timbangan syariah? Kalau dengan ruqyah, tata caranya bagaimana? Nah, ya memang harus dengan ruqyah. Dengan ruqyah itu merupakan usaha dari luar. Nah, usahakan kitalah yang menawarkan ruqyah. Usahakan kitalah yang berinisiatif untuk meruqyah. Jangan biarkan saudara kita yang kemudian meminta diruqyah. Nah, kenapa? Karena ada sebuah hadis Nabi SAW menyatakan seperti itu. Nah, mereka yang masuk surga tanpa ada hisab, tanpa adanya azab, adalah mereka yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tidak meminta ruqyah. Jadi usahakan saudara kita tidak meminta, kita yang memiliki inisiatif untuk menawarkan. Itu dari luar ya, ruqyah. Caranya dengan membacakan ayat kursi, membacakan Al-Fatihah, membacakan surat Al-Baqarah terus menerus. Nah, pagi, siang, malam. Itu dari luar. Kalau dari dalam, sahabat atau saudara kita yang diganggu oleh jin, nah, kita upayakan dan kita kondisikan untuk selalu membaca zikir pagi dan zikir petang, selalu membaca bismillah ketika akan makan dan minum, memperhatikan doa ketika masuk kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, sering-sering membaca Al-Quran. Itu apa namanya, usaha yang bisa dilakukan oleh sahabat atau saudara kita yang terkena jin. Maka bi'idhnillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya. Akan membantunya. Pertanyaan berikutnya, saya pernah mendengar potongan hadis Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Sungguh, sebenarnya saya ingin mengamalkan sunnah tersebut. Akan tetapi karena keadaan saya mengundang dan tamu-tamu tersebut tidak tertampung di dalam rumah, sampai ustadz pun duduk di halaman rumah yang jorok dan bau. Hal yang demikian, apakah saya menyimpang dari sunnah di atas? Dan apakah saya termasuk orang yang tidak bisa memuliakan tamu? Dan bagaimana cara untuk memuliakan tamu itu? Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya ustaz. Ana juga jazakallah khairan sudah diundang. Apa namanya, memuliakan tamu itu sesuai kemampuan. Yang pertama, memuliakan tamu itu tidak selalu dalam bentuk makanan dan minuman. Menyambut, bersenyum, mengajak berbicara, menanyakan keadaannya, itu sudah dikatakan memuliakan tamu. Bilangin lagi ya, tamu datang, saya senyum, ahlan wa sahlan, marhaban, silahkan duduk, gimana keadaannya, gimana kabarnya, apa yang bisa saya bantu, anak-anak bagaimana, wah khair kerjaannya seperti apa, ngobrol, mau dikasih makan minuman gak ada, mohon maaf, kebetulan gak ada makanan dan gak ada minuman, kan gitu, itu sudah memuliakan tamu. Jadi kita harus menghilangkan apa namanya, pikiran bahwa memuliakan tamu itu harus makanan, harus minuman, itu pun yang banyak, durian, nangka, misalkan harus berlebih. Kalau misalkan sampai habis-habis, waduh. Masalah tempat, Nabi Muhammad SAW diundang oleh sebagian para sahabat. Di dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, ada seorang wanita tua di Madinah mengundang Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Di mana Nabi Muhammad SAW duduk di atas tikar lusuh yang sudah sekian lama berdebu. itu dibersihkan oleh Anas bin Malik. Nabi duduk di situ, nggak ada masalah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, walau du'itu ila kira'in la ajabtu. Misalkan saya diundang makan, menu makanannya itu cuma semangkok sop tulang, enggak ada daging, pasti akan aku datang. Kata Nabi, kalau kita sorry. Ya itu harus dikritisi, keliru kita. Nabi SAW mengatakan, walau du'itu ila kira'in la ajabtu. Meskipun saya diundang untuk menghadiri makan, menunya cuma itu tadi, sop tulang ya, kuah tulang-tulang, dagingnya tak ada, meskipun ada sedikit sekali. Itu pengertian dari kura' atau kira'. Kata Nabi, saya pasti datang. Tawadhu'nya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, tawadhu'nya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita pun hidup seperti itu. Nah, jangan kemudian diundang, yuk makan ke rumah, apa menunya? Janganlah seperti itu, kan gitu. Diundang makan ini, ah siapa yang undang? Kan gitu. Ini bapak ini, wah enak tuh makanannya, rumahnya mewah. Ya, sana, kan gitu. Ini diundang sama ikhwan kita ini, di mana itu di sana? Yang rumahnya gubuk itu? Alah, enggak lah, anak sibuk ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa tadi? Kalau saya diundang untuk menghadiri makanan, menghadiri jamuan, menunya apa tadi? Tuh, sop lahang, bukan sop daging. Kalau sekarang kan sop tulang tuh ada dagingnya juga kan? Hah? Sop tunjang. Bahasa Minang tuh. Jangan-jangan sop tulang dari Minang. Dari Medan ya? Oh, ada tulang. Luar biasa. Jadi, ya jangan pilih-pilih lah. Jangan pilih-pilih itu maksudnya, kalau yang kaya didatengin, yang miskin enggak. Selama dia muslim, apalagi dia salafi, hadir. Penuhi undangannya. Buat dia senyum, buat dia senang, kan begitu. Nah, apalagi kalau undangannya soto, wah kesukaan saya itu. Wah. Ada wajah-wajah sotonya kan ini. Wallahu a'lam bissawab. Hah? Soto mana? Soto mana lagi? Pertanyaan yang terakhir insyaallah. Enggak ada lagi ya. Selesai ini. Ada seorang teman yang menanyakan tentang seseorang yang sedang haid tidak boleh mendekat dengan orang yang sedang sakaratul maut karena malaikat rahmah tidak mau mendekat. Kata-kata ini disampaikan oleh seorang ustazah tempat mereka mengaji di masjid. Apakah yang disampaikan ustazah mereka benar? Tidak benar. Nah, wallahu alam tidak benar. Tidak ada dalilnya seperti itu. Nah, ada sebuah tradisi di suatu daerah, yaitu mayat yang sudah dikafani kemudian dipasangkan mukena yang sudah dijahit. Apakah ini boleh? Nah, jangan dilakukan karena dengan alasan mengikuti tradisi tersebut. Karena tradisinya seperti itu kemudian ikut-ikutan enggak boleh. Nah, karena di situ ada sebuah keyakinan. Kalau misalkan tidak digunakan mukena yang dijahit, mukena yang berjahit nanti akan disiksa, wajahnya akan terbakar. Tapi kalau misalkan dikasih mukena yang berjahit akan begini dan akan begitu. Itu kegiatan seperti ini berasal dari sebuah keyakinan yang keliru. Wallahu a'lam. Apakah boleh menyimpan uang di bank dengan alasan untuk keamanan? Para ulama kita yang sekarang mu'asirin, mereka memberikan fatwa kalau memang itu dalam keadaan darurat, nah, maka bisa dilakukan seperlunya, ya. Seperlunya, kemudian tentu dengan memperhatikan bunganya. Bunganya tidak diambil, bunganya tidak dimanfaatkan. Kalau perlu buat dua buku, buku bank dan buku kita. Nah, setiap kali kita menabung, setiap kali kita mengambil, itu selain dicatat oleh bank, kita juga mencatat. Nah, kita juga mencatat. Karena kalau tidak dicatat, akhirnya kita lupa 2 tahun, 3 tahun, akhirnya wah, bingung kita. Sudah bercampur antara uang bunga dan uang miliki, kita dicatat. Ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam rangkaian daurah di Perawang ini sejak hari apa? Jumat ya? Jumat malam Sabtu sampai Ahad siang ini. Semoga yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal kebaikan dan pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, saya minta maaf barangkali ada tutur kata yang kurang baik. Yaitu karena kekurangan saya juga. Nah, karena kekurangan saya juga, semua ucapan bisa diikuti, bisa ditinggalkan. Kecuali ucapannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang keliru, ada yang menyelisihi syariat, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam, tinggalkan. Ucapan dan pendapat itu seperti kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Saya pun demikian. Kalau misalkan ada pendapat saya yang salah, yang keliru, saya bertaubat. Nah, dan jangan ikuti pendapat itu. Nah, tapi kalau sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, apa alasan kita untuk kemudian menolak dan tidak mengikutinya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang akan datang, kira-kira 2 tahun lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.